You make me wanna say I do. Semua pasti mau coba. Minuman baru dari Fit yang ringan segarnya. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? Fit Levitate, kombinasi sempurna dari Fit dan rasa buah yang enak. Rasakan dan nikmati ringannya. Fit Levitate, enak rasanya, ringan segarnya.